Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafs wahidah وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ wa kulla dhalalatin finnar. Masyaral hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ngelajengaken maos penjelasan hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma ingkang jelasaken salah setunggalipun doa ingkang sering dipun amalaken dening Nabi sallallahu alaihi wasallam nalikane Nabi sallallahu alaihi wasallam ing dalam majlis. Allahumma qsim lana min khasyatika matahulu bihi bainana wa baina ma'asyika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka wa minal yaqini ma tuhawinu alaina masa ibad dunia. Terakhir tuh ingrik nggih. Hah? Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka wa minal yaqini ma tuhawinu alaina masa ibad dunia. Terakhir iki. Nggih, tetas ingkang terakhir. Ingkang sampun kita jelasaken doa Nabi alaihi salatu wasalam wa minal yakin ma tuhawinu alaina masaibad dunya. Nyuwun dumateng Allah taala keyakinan. Keyakinan ingkang sempurna dadosaken musibah-musibah dunia dados ringan, dados enteng, boten abot. Sebab musibah-musibah ingkang nimpa dumateng tiang muslim mukmin niki ndadekaken ilang dosane lan diangkat derajate. Atas musibah niki disikapi dening tiang ingkang gadai keyakinan ingkang sempurna kanthi ringan. Benten kalian tiang ingkang dhaful yakin. Musibah niki beban berat. Nalikane tiang ingkang keyakinan niku dhaif, dhaiful yakin. Benten kalian tiang ingkang sempurna napane keyakinane. Musibah dihadapi dening tiang ingkang sempurna keyakinane enteng. Musibah ingkang dipunadepi dening tiyang ingkang dhaiful yakin niki dirasakake kenapa? Berat. Apot. Kita tinggal lihat hadirin hadirakumullah. Pengendikanipun Nabi alaihi salatu wasalam salajengipun Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul warisa minna waj'al sa'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man 'adana. Selanjutnya pun Nabi sallallahu alaihi wasallam berdonga, Allahumma matti'na bi asma'ina. Allahumma ya Allah, matti'na. Napa matti'na? Mata, mata niku napa? Mata, mata. Ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu as-salihah. Berarti mata napa? Ad-dunya mata. Kepuasan, kemewahan, kesenangan. Ngaten? Hah? Ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu as-salihah. Lan saapik-apik yang mata kenikmatan, kepuasan al-mar'ah as-salihah. Nggih, teng mriki Nabi sallallahu alaihi wasallam donga, Allahumma matti'na. Allahumma ya Allah. Matti'na. Nerjemahe pripun iki? Mugi panjenengan maringi kenikmatan, kepuasan dumateng kita sedaya. Bi asma'ina kelawan asma ngerungu kelawan pengerungon ngaten bahasa Jawane ngaten hah pengerungu hah oh ngaten leres ngaten. Allahumma ya Allah, mugi panjenengan maringi kenikmatan, kepuasan dumateng kita sedaya kelawan pengrungon-pengrungon kita, ngaten? Leres? Wa absorina lan peningal-peningal kita, wa quwatina lan kekuatan-kuatan kita sedaya, ma ahyaitana selagine kita sedaya gesang. Nggih, teng mriki wonten faedah. Kula njenengan nyuwun dumateng Allah Azza wa Jal subados dipun paringi dening Allah Taala kepuasan, kenikmatan. Kenikmatan as-sam'u wal basaru wal quwwah. Pengrungon, pendeleng lan kekuatan, kuat-kuat, fisiknya kuat, bisa aktivitas, bisa niki, bisa niki, bisa niki. As-sam'u wal basaru wal quwwah, telung ya, pengrungon, pendeleng lan kekuatan. Selagi niku njenengan dipun paringi kesang dening Allah Taala, nyuwun dumateng Allah Taala subados Allah Taala maringi kepuasan, kenikmatan, pengrungon, pendeleng lan kekuatan. Nggih. Teng mriki hadirin hadakumullah. Ulama maringi penjelasan. Lianal insan idza muti'a bihadhil hawas hasala ala khairin katsir. Sebab menungsa nalikane dipun paringi dening Allah Ta'ala kenikmatan perasaan niki wau indrawi nggih, indra mripat, indra kuping, indra kuat nggih, bisa ngrasakaken sehat, bisa sehat. Niki nalikane tiyang niku diparingi pengrungon sing sempurna, pendeleng sing sempurna, kekuatan sing sempurna. Tiyang niki angsal pinten-pinten kesaenan. Tiyang niki saged ngasilaken pinten-pinten kesaenan-kesaenan. Terus beripate sakit nggih ningali nggih, sebab beripate weruh bisa maca Quran, bisa ngulet ilmu, bisa nyambut gawe, bisa napa malih, bisa pernah-pernah lah ngeten nggih, sebab beripat sing napa sing sempurna, pengrungon sing sempurna. Niki saged ngasilaken pinten-pinten kesaenan. Nggih, coba bayangkan nek wong niku mboten krungu blas, budeg-deg. Nggih, nek nika kan mboten budeg-deg. Tapi nyatane radione cedek nggih, tapi krungu sing pak nggih. Mireng mboten Pak Nadar. Wah, mireng nggih. Senajan mboten sempurna ning tesi saged mireng niku tesi, masyaallah. Lah cobi nek sempurna. Ini nek tiyang iki diparingi dening Allah Taala budek nyun sewu walinya tu billah. Lah niki kan repot. Nah nggih, kelawan sehat pendelenge, kelawan sehat pengrungone. Niki tiyang niki saged pikantuk kesaenan ingkang kata sehat awake, kuat fisike. Hasola ala khairin kathirin. Dheweke ulih pirang-pirang kebagusan. Kebagusan iki. Niki sebab Allah Ta'ala niku maringi dumateng tiyang niki sempurna pendelenge, sempurna pengrungone, sempurna kekuatane. Ning nek niki ilang, nikmat niki ilang, mripate mboten saged ningali, kupinge mboten saged ngrungokaken, awake ora duweni kekuatan. Pinten-pinten kesaenan tiang niki mboten saged ulih, mboten angsal pirang-pirang kebagusan. Nggih, mboten kerasa wong niki nalika dinaini nikmat pripat, dinaini nikmat krungu nggih. Niki kadang-kadang mboten kerasa. Dinaini nikmat sehat, mboten kerasa. Engko nek mun lumpuh pun mboten sakit apa-apa, nah iku nembe kerasa nggih. Nggih, sebab iku wau kanthi sehat pendelenges, kanthi sehat pengrungone, kanthi sehat fisike, kuat awake. Tiang niki saged angsal pinten-pinten kesaenan. Nggih, mulane niki perlu disuwun. Perlu disuwun. Nyuwun dumateng Allah Ta'ala supados dipun paringi dening Allah Ta'ala sempurna pengrungone, sempurna pendelenge, sempurna kekuatane. Sebab kanti sempurna niki tiang niki saged angsal kesaenan nih kan kata ilang nikmat wau, ilang pirang-pirang kebagusan. Lah seniki pitakonane wong sing budek tercela mboten. wong sing budeg niku tercela napa mboten? Lagi wong sing ora bisa ndeleng. Wal iyadzubillah, picek. Tercela napa mboten? Wong sing fisike mboten kuat tercela napa mboten? Jawabane napa niki? Nggih. Tiang niku mboten mampu ndeleng kanthi sempurna. Tiang niku mboten mampu mireng kanthi sempurna. Tiang niku kekuatane mboten sempurna. Tercela napa mboten? Wong saking ngrikane. Tercela teng pundine? Nggih. Lakin la yulamu alaih. Ananging mboten saged tiang niki dicela sebab budege, sebab picege, sebab fisike sing mboten kuat. Nangi paringe kaya niku sih. Nah, malah perlu dibantu, perlu ditolong. Summa qala alaihi salatu wassalam. Salah sini pun Nabi alaihi salatu wassalam ngendika, waj'alhul warisa minna. Waj'alhul warisa minna. Waj'alhu warisa warisan minna. Sak samunipun Nabi wau nyebut-nyebut masalah kenikmatan peningal, pendeleng, kekuatan fisik. Nabi salajengipun nyuwun dumateng Allah Ta'ala, waj'alhu, ya Allah mugi panjenengan dadosaken sedaya niku wau alwarisa minna. Alwaris minna, warisan kagem kita sedaya. Napa maknane? Nyuwun dumateng Allah Ta'ala kenikmatan-kenikmatan wau, peningal, pendeleng, ya, pengrungon, kekuatan niki didadekaken warisan. Tegese napa? Nyuwun dumateng Allah Ta'ala supados nikmat niki wau niku terus berlangsung terus ngantos kula njenengan pejah. Kaitane warisan. Nah niku. Hatta yabqa ba'dana, sehingga terus niku tetep. Nggih. Lah nggih tetep kita saged ningali, kita saged mireng, kita saged kuat. Nyuwun dumateng Allah Ta'ala supados nikmat niki terus berlangsung. Niki makna waj'alhul warisa minna. Nggih, niki bahasa sing dijenengi kinayah persemon. Persemon ya. Kita diparingi dening Allah Ta'ala kekuatan ngantos mati, ninggal ilal maut. Nah niku digambarakan kaitane warisan. Kaitane apa? Nggih, waj'alhul warisa minna. Nyuwun dumateng Allah Ta'ala supados kita saged ningali, kita saged mireng, kita saged kuat ngantos kula njenengan apa? Pecah. Niki makna waj'alhul warisa minna. Nggih, perlu disuwun niki. Men aja dadi wong sing budeg. Ten nggih? Men aja dadi wong sing bijak, men aja dadi wong sing lumpuh. Kuat sih? Secara alami kan dadi lemah. Kepripun? Secara alami. Oh nggih, leres. Ning walhamdulillah pinten-pinten tiyang nggih ngantos sedane ngantos tua, rentak tua banget. Niku tak sisa geningali, tak sisa get napa? Mireng. Nggih ta, iki kan? Nggih, sing nom budek ya anak. Sing nom budek ya anak. Ngoten niku kan? Sing nganti tua. Tesih. krungu nggih pirang-pirang. Nggih, sing nom mripate pun mboten sehat nggih pirang-pirang. Wis tua mripate sehat terus nggih. Pirang-pirang. Nggih. Lah niki perlu disuwun sing ngene iki. Wa matta'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul warisa minna. Nonton masalah? Tuku yang mriki. Lah nggih niki kan upaya lan usaha. Nyuwun kan upaya lan usaha. Nggih kan? Supados kula njenengan niku pengrungone, pendelenge, kekuatane niku terus berlangsung. Kan ngaten? Niki kan doa niki kan ngemu makna ngaten. Nyuwun dumateng Allah taala supados Allah taala maringi pendeleng kula njenengan, peningal kula njenengan, pengrungon kula njenengan, kekuatan kula njenengan terus ngaten kan? Lah ngene iki kan Allah paring napa Allah mboten paring, Allah ngijabahi napa Allah mboten ngijabahi, Allah maringi uli mari Allah maringi sempurna napa mboten sempurna. Iku kan hikmah Allah kan. Lagi pun dadi nalikane wong sebab wis tua budek niku mboten tercela. Wong niku paringe sinten? Allah taala. Wong wis tua mboten ningali kenang penyakit mripat niki misale. Niku mboten apa? Mboten tercela. Terus nek wong nyela sing ini kekeliru. Wong saking ngrikane. Penyuwun, nyuwun. Nggih. Lah niki dongane Nabi alaihi salatu wasalam ing dalem majelis. Ngaten. Di antara isi doane nyuwun dumateng Allah taala supados dipun paringi kesempurnaan peningale, pengurungone lan kekuatan. Nggih, wong jenenge njewon ya ngarep-arep jaluk. Nggih, optimis ngaten niku. Wong nyuwun sih. Ngaten. Summa qala alaihi salatu wassalam. Salah jenenge pun Nabi alaihi salatu wassalam. Donga waj'al sa'rona ala man dholamana waj'al sa'rona ala man dholamana waj'al sa'rona. Napa waj'al? Ya Allah, mugi panjenengan dadosaken dumateng kita sedoyo. Waj'al, ya Allah, mugi panjenengan dadosaken sa'rona. Mangke sak. Sak. Sa'rona. Sa'rona niki maknane menuntut balas. Nuntut balas. Ala man dzalamana dumateng tiang ingkang nglampahi kedzaliman dumateng kita sedaya. Waj'al sa'rona lan ya Allah mugi panjenengan dadosaken tuntut balasan kita sedaya dumateng tiang ingkang nglampahi kedzaliman dumateng kita sedaya. Napa maknane? Tiang ingkang nglampahi kedzaliman-kedzaliman dumateng kita sedaya. Kula njenengan kenging nyuwun dumateng Allah taala supados Allah balas. Paham? Kulon jenengan kenging, mboten masalah, kenging donga dumateng Allah taala supados Allah taala niku maringi balasan dumateng tiang ingkang zalim dumateng kita sedaya. Tiang sing didzalimi, bahasa sanese kenging donga nyuwun dumateng Allah Ta'ala supados tiang sing zalim niki dibales dening Allah. Boten. Boten dendam. Pahami bahasane nggih. Kenging. Boten wajib, boten. Kenging. Tiang sing dizalimi donga nyuwun dumateng Allah Ta'ala supados Allah Ta'ala niku bales dumateng tiang ingkang zalim dumateng tiang niki. Dene jenengan maringi pangapura nek wong niku pantes diparingi pangapura. Nggih niki afdol. Kan kadang-kadang jenengan niku pun kesel banget. Ngoten nggih, kesel banget maring tiang niki. Jenengan didolimi terus. Kenging kula jenengan donga dumateng Allah Ta'ala supados Allah maringi balasan. Lagi niki wong sing zalim maring kula jenengan. Kalau jenengan nyuwun dumateng Allah Ta'ala supados Allah Ta'ala bales. Elek napa apik? Hah? Lagi apik napa elek nih? Lagi men Allah Ta'ala bales. Wong niki wong dolim baik men dibales dening sinten? Allah Ta'ala. Pahami bahasane nggih, kenging, la haraj, mboten masalah kenging. Senes anjuran nggih. Kenging, niku. Singgahe niku kenging. Nggih, kadang-kadang kita dipun zalimi dening tiyang. Kelawan sebab kedzalimane tiyang niki kita angsal musibah. Musibah-musibah dunia. Kadang-kadang musibah-musibah agama. Nah, wala haraja 'alal insan ayad'a 'ala dhalimihi biqadri dhulmi. Wala haraj 'alal insan. Ora apa-apa. Haraj lah harus niku mboten apa-apa maknane nggih. Ora apa-apa, menungsa ndonga maring Allah 'ala dhalimihi maring wong sing zalim maring dheweke bi qadri zulmi. Ampun lebih wates sulindunga. Menurut kadar tingkatan kedzalimane dheweke. Lah ngrikane nyewit kene jotos. Nggih mboten pas. Niku jenenge mboten insaf. Mboten adil. Ngrikane ngelakoni dolim telu, dhewek ndongane pitu. Eh, mboten nimbang niku. Kenging ndonga maring Allah Ta'ala, supados Allah Ta'ala bales maring wong sing lakoni kedzaliman bi qadri dzulmi. Menurut kadar kedzalimane dheweke. Setimbal, seimbang. Wa idza da'a 'ala dhalimin biqadri ma dhalamahu fa hada insaf. Nalika nene wong ana wong donga supaya Allah Ta'ala bales maring wong sing zalim biqadri ma dhalamah menurut kadar kedzalimane dheweke fa hada insaf. Niki sing diarani insaf, adil. Pas tepat. Nggih, imbang, seimbang, setimbal, tepat, insaf. Mboten mrikang, mboten mriki, nggih. Mboten luwih, mboten kurang. Dongane wong sing dizalimi mustajab mboten? Hah? Mustajab. Wallahu azza wa jal yastajib da'watal madlum. Allah Azza wa Jalla ngabulaken dongane wong sing dizalimi. Bahkan senajan iku sing dizalimi wong kafir. Bahkan sing dizalimi niku sinten? Wong kafir. Lah niki sing kadang-kadang lah katur wong kafir. Akhirnya tiang niki zalim maring wong kafir. Lah niku wong kafirnya terus ndonga ala. Jangan tanya lagi. Timun sebutakan riwayat dalil ingkang nyebutakan da'watul madlum mustajabah, hadis Nabi alaihi salatu wassalam nalikane ngutus Mu'ad bin Jabal ilal Yaman. Nggih. Kaitanipun kalian Mu'ad bin Jaman diperintah dening Nabi supados dakwah maring penduduk Yaman. Ajak wong-wong supaya nauhidakan Allah. Fa'in ajabuka lidhalik. Nggih, nalikane wong-wong wis padha ngabulaken ajakanmu. Kon syahadat kelem, kon salat kelem, kan iki kelem, kan iki kelem. Terus Nabi alaihi salatu wasalam merintahkan dumateng Mu'ad bin Jabal supaya jiyot banda-banda zakat. Kan ngaten? Fa inhum ata'uka lidhalik. Nggih. Nek wis wong-wong mau pada taat maring seliramu ngelakuin iki ngelakuin iki terus kon sedekah. Fa iyyaka wa karaima amwalihim. Ngati-hati seliramu maring banda-banda pedingane wong-wong mau. Niki gambaran hadirin hadzakumullah. Nalikane petugas-petugas zakat niki mendet zakat. Niki mboten kenging jiot sing paling bagus, sing paling apik. Istilahnya bahasa Jawane pedingan nggih. Lah iki kan kualitas barang niku kan warna-warna. Wonten sing ala, wonten sing sedeng, wonten sing apik. Lah sahabat Mu'ad bin Jabal niki diwanti-wanti dening Nabi aja nganti njiyot banda zakat sing paling apik. Wa iyyaka fa iyyaka wa karaima amwalihim. Sebab niki kedoliman. Sebab niki napa? Kedoliman. Dadi njiyote nggih sing sedeng. Njiyote niku sing sedeng-sedeng. Lah nek njiyot sing pedingan niki bentuk kedzaliman. Pesene Nabi wattaqi da'watal madlum. Ngati-ati kowe maring dongane wong sing di dzalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Mongko satu menit dongane wong sing di dzalimi ora ana ing antarane dongane wong sing didzalimi lan ing antarane Allah aling-aling. Berarti mustajab. Mustajab. Mandi. Nggih. Niki bahayane nglakoni kedzaliman. Nggih. Mandi niki. Kayak ular. Dongane mandi niki. Kenapa kok mandi niki? Hah? Di anallaha azza wa jalla. Sebab Allah azza wa jalla niku maha bijak, maha adil. Allah azza wa jalla males sekang wong sing lakoni kedzaliman. Allah subhanahu wa ta'ala aweh balasan maring wong sing lakoni sinten? Maling wong sing lakoni napa? Kedzaliman nalikane wong sing didzalimi, nalikane wong sing didzalimi niku ngeluh maring Allah, ngadu maring Allah, sambat maring sinten? Allah Ta'ala. ngangge cara dunia ora bisa. Hukume hukum ora genah. Hakime hakim suap. Sing ditolimi malah dikalahaken. Sing zalim malah di menangaken. Zaman sniki kaya niku, Mbok. Sing bener dianggap salah, sing salah dianggap bener. Nah, sing bener ora duit. Sing salah duit akeh. Berarti wis dolim, dolim malih nggih. Tumpuk-tumpuk niku. Nah, wong sing dolim niki kadang-kadang kesel niki. Ngadu maring Allah. Nyuwun maring Allah. Ingkang Maha Adil, ingkang Maha Hakim, ingkang Maha Bijak. Fa idza rafa'al mazlum asy-syakwa ila Allah, nalikane wong sing didzalimi niku ngadu maring Allah. Ngadu napa bahasa Jawane? Wadul. Nggih, wadul maring Allah. Intaqamallah minadz-dzalim. Allah bales. Allah maringi napa? Piwales. Maring wong sing nglakoni napa? Kedzaliman. Ananging sing perlu diemut-emut wau, aja ngluwi wates ulin donga. Dzalime telu, nggih jenengan donga telu. Ampun. Ngluwi wates. Lah nek ngluwi wates? Berarti dhewek sing dolim. Dene kok. Lah nggih wong wong niku salah telu dhewek ndongane pitu. Babalasan iki jenenge. Berarti kulo jenenge sing malah napa? Zalim. Nah niku kesuwen niku dibatasi nggih. Dibatasi sing proporsional, sing tepat. Ampun lewi. Atas. Nggih niki makna waj'al sa'rana ala man zalamana. Summa qala alaihi salatu wassalam. Salajengipun Nabi alaihi salatu wassalam ngendika, wangsurna ala man adana. Wangsurna ala man adana. Nggih, niki ketone mantan gampang diterjemah nggih. Napa manane? Wan surna, ya Allah mugi panjenengan maringi pitulungan dumateng kita sedoyo. Ala man adana dumateng tiang ingkang musuh kita sedoyo. Nyuwun dumateng Allah Ta'ala, supados Allah Ta'ala maringi kemenangan dumateng kita. Nggih ngalahaken sinten? Tiang-tiang ingkang musuh kula dumateng. Musuh agama niki nggih. Musuh agamane Allah. Sinten musuhe Islam niki? Minal kufar al-yahud wan nasara wal musyrikin wal budiyin wal hinduyin wal mulhidin wal munafiqin wa ghairihim. Nggih, musuh-musuh agama niku Yahudi, musuh-musuh agama niku Nasrani, musuh agama niku musyrikin, musuh agama niku Buddha, musuh agama niku Hindu, musuh agama niku ateis, komunis, munafikin, lan liyane. Hah? Hidup berdampingan aja dimusuhi. Ngerikane mungsuhi mboten? Ah nek mboten mungsuhi. Nggih, mboten mungsuhi. Paham? Niku mboten kenging diganggu. Nggih, sebab niku kafir dimi jenenge. Lah ning napa wonten? Nek wong kafir Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu lan sanese mboten berusaha mungsuhi. Hah? Onten mboten? Walan tardo angkal Yahud, walan Nasara hatta tattabi'a millatahu. Terus berusaha mungsuhi. Ampun tertipu jenengan. Nggih, ngeri kan niku aktif lho. Jenengan malah pasif. Nggih, Islam niku ngajaraken toleransi beragama. Ning kepripun toleransi niki? Ampun kebablasan. Akhirnya ngakoni agama Hindu bener, agama Buddha bener, Yahudi bener, Nasrani bener, kabeh surga. Kayak niku toleransine? Hah? Pak Mardi? Oh, mboten. Bon contoh tiang-tiang kafir urip teng negeri muslim nalikane zaman Nabi aman, asal mboten reseh. Gini apa nggih? Lah ning ning reseh gini iku masalah. Ning biasanya nggih reseh biasanya. Umumnya nggih. Nggih, terus nyuwun dumateng Allah taala, supados Allah taala niku maringi kemenangan nalikane ngadepi mungsuh. Wansurna ala man adana. Nah, mungsuhe niku wau wonten Yahudi, wonten Nasrani, musyrikin, mulhidin, munafikin. Tiang-tiang munafik wa ghairihim lan liyane. Sinten liyane niki? Hah? Sinten liyane? Mungsuh agama sinten? Setan dulure dhewek. Setan aduulakum. Ora ana sejarah ya setan niku balane dhewek dulure dhewek. Nggih, mungkin sing dimaksud muslimin ning ahli bid'ah. Muslimin ning bantai syariat. Muslimin ning niki. Aduwun lana niku. Aduwun lana niku. Mulane ulama maringi penjelasan wal munafikin wa ghairihim. Nggih liyane niku ta sih. Akeh. Mungsuh-mungsuh sunnah niku saking akeh. Nah, niku. Haulahum a'dauna. Haulahum a'dauna. Niku kabeh musuh-musuh kulun jenengan. Ya ayuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya. Nggih. Ya ayuhalladzina amanu. Allah taala ngemutaken dumateng tiang-tiang mukmin, la tattakhidhu aduwi. Kowe kabeh aja padha ndadekaken mungsuhku lan mungsuhmu dadi kekasih-kekasihmu. Mboten kenging kula jenengan seneng maring Yahudi, maring Nasrani, maring musyrikin, maring Hindu, Buddha lan sanese. Mungsuh niku. Humul adu. Kabeh kowe mau mungsuh, fahdharhum. Ngati-ati kowe kabeh. Fahdharhum, ngati-ati kowe kabeh. Nggih, terus intine teng mriki. Kita nyuwun dumateng Allah taala supados Allah taala nulung nggih kula jenengan ngadepi saking musuh-musuh. Summa qala alaihi salatu wasalam, salajengipun Nabi alaihi salatu wasalam donga, wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbaru hammina wala mablagha ilmina. Nggih, donga salajengipun, wala taj'al musibatana. Ya Allah, mugi panjenengan boten dadosaken musibah kita sedaya fi dinina. Ing dalam agama kita. Wala taj'alid dunya akbaru hammina. Ya Allah, mugi panjenengan boten dadosaken dunia dados tujuan sing paling utamane kita sedaya. Wala mablagha ilmina. Lan ya Allah, mugi panjenengan boten dadosaken dunia niku dadi puncak ilmina. Ilmu kita sedaya. Kita tingali makna pengendikanipun Nabi alaihi salatu wasallam menika. Musibah niku kan warna-warna. Musibah ingkang ngenani menungsa niku pirang-pirang. Kebakaran musibah. Kebanjiran musibah. Bandane dicolong wong musibah. Bandane lenyap musibah. Gini apa niki musibah banda. Wonten malih musibah sing kaitanipun kalian keluarga. Meriang. Keluargane meriang, anake meriang, bojone meriang, ramane meriang, biunge meriang. Mati. Ngi puncake niki, nggih. Ngi bar meriang iki mati. Niki termasuk napa? Musibah. Wonten malih musibah ingkang kaitanipun kalian akal. Musibah kaitanipun kalian masalah napa? Akal. Gemblung. Musibah napa senes? Glinglung. Kelalenan. Musibah napa senes? Nggih, ini kan nonton sing gede, nonton sing cilik. Musibah akal niku nggih pernah-pernah. Sami kalian musibah banda wau. Wonten sing gedhe, wonten sing sedeng, wonten sing cilik. Musibah akal, wonten sing gedhe tingkatane gemblung. Mungkin linglung, mungkin kelalenan, mungkin napa boleh? Sing ringan-ringan. Niki sing dijenengi musibah-musibah. Musibah sing paling gede niku musibah agama. Musibah sing paling gede niku musibah agama. Wong nek kenang musibah agama niki berarti uli musibah sing paling gede. Mulane Nabi nyuwun subhanas Allah taala niku mboten maringi dumateng nabine wau musibah agama. Wala taj'al musibatana fi dinina. Wala taj'al musibatana fi dinina. Musibah agama niki musibah sing paling napa? Gedhe. Mulane Nabi alaihi salatu wasalam nyuwun supados mboten kenging musibah agama. Ya musibah agama niki musibah sing paling gedhe. Nggih, genderen. Mangga dipun sebutaken contone. Nggih, terus inti saking doane Nabi niki nyuwun dumateng Allah taala supados Allah mboten dadosaken musibah agama nggih sinten nabine. Tegese nyuwun dumateng Allah taala supados Allah taala niku ngokohaken dumateng kita sedaya ala dinihil haq. Jadi kokoh ing dalam beragama. Sebab nalikane menungsa niki kenang musibah agamane niki musibah sing paling gede. Musibah sing paling gede. Musibah agama niki ugi sami kalian musibah fisik. Ana sing cilik, ana sing sedeng, ana sing gede. Musibah fisik pilek, flu. Nggih. Napa malih? Mumet-mumet. Gatel. Nggih, niki musibah-musibah apa? Khafifah, ringan, nggih, enteng. Musibah sing sifatnya enteng fil badan. Fil badan. Anten musibah fil badan sing berat, mungkin stroke. Nggih? Kanker lan sanese. Musibah fiddin niki nggih tingkatan-tingkatan. Wa hunaka masaib fiddin khafifah. Wonten musibah-musibah ing dalam babagan agama sing sifatnya niku enteng ringan. Napa contohnya? Nggih maksiat biasa. Maksiat biasa niku enteng niku. Nggih mungkin judi, mungkin khomer. Hah? Nggih. Niki klebu enteng sebab wonten sing nggih mungkin nek dianggap enteng nggih. Enteng banget mboten nggih. Enteng banget mboten nggih. Mungkin nek wau diistilahkan wonten sing ringan, wonten sing sedeng, wonten sing berat. Nah, mungkin sedeng niki kaitane zina, kaitane niki sedeng. Sing ringan mungkin ndelengi wong wadon. Niku nggih. Lah sing berat wonten sing berat. Napa? Kufur, syirik. Kufur, syirik, bid'ah. Bid'ah niku ndure maksiat biasa niku. Nggih. Sengisore syirik kufur niku. Niku syirik kufur bid'ah maksiat. Lah mangke teng ngisore mali ngisore mali. Nonton dosa-dosa syirik marang nggih. Nggih niki musibah agama. Tiang kecemplung kekufuran, tiang kecemplung kesyirikan, tiang kecemplung keragu-raguan. Dan sing nyipta dewek Allah, sing nyipta Allah siapa? Ragu. Nah, ini bahaya niki sing ini. Musibah din niki sing ini. Terus kekufuran, kesyirikan, keragu-raguan. Niki musibah sing muhlikah. Sing binasakaken niki. Wa ma asbaha dzalik. Niki musibah sing nek ngenani fisik niku mati lah. Kematian nggih. Nah, di syirik, wong urip ning syirik niku padha karo mati. Kufur. Nah, niki Nabi alaihi salatu wasallam nyuwun dumateng Allah Taala supados boten kenging musibah. Napa? Nah, kula njenengan kewalik, musibah dunia niki kuwatire pol. Musibah agama orang nasing kok si khawatir apa-apa. Padahal musibah sing paling gede niku musibah agama. Nyimpang ing dalam akidah, nyimpang ing dalam pemahaman, nyimpang ing dalam agama. Niki musibah sing paling gede. Mulane Nabi donga wala taj'al musibatana fi dinina. Wala taj'al musibatana fi dinina. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.